بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Qala al-Imam al-Hasan al-Barbahari rahimahullahu ta'ala wala yahillu qital as-sultan aw wala yahillu qital as-sultan wal khuruju 'alaihim wa injaru wa dhalika liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li Abi Dzar Al-Ghifari isbir wa in kana 'abdan habasyyan wa qaulihi lil ansar isbiru hatta talqauni 'alal hawd wa laysa minas sunnati qital sultani fa inna fihi fasadad din wad dunya. Kita masih pada pembahasan yang berkaitan dengan akidah Ahlus Sunnah pada permasalahan as-sam'u wa ta'ah lil amir, taat mendengar dan taat kepada penguasa. Maka sekarang kata Imamul Barbahari, la yahil qital sultan wal khuruj alaihim wa injaru. Tidak halal memerangi as-sultan, penguasa, dan juga keluar dari ketaatan kepada mereka, memberontak walaupun mereka penguasa-penguasa yang zalim. Yang demikian disebabkan karena Rasul alaihi salatu wassalam berkata kepada Abu Dzar Al-Ghifari, isbir wa in kana 'abdan habasyyan, sabar walaupun pemimpinmu adalah seorang budak Habasyah, seorang budak pada hakikatnya tidak boleh dari sisi syar'i menjadi seorang penguasa. Jangankan budak, orang selain Quraisy itu dari sisi syar'i tidak dibenarkan menjadi penguasa. Karena Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, al-a'immatu min Quraisy. Penguasa tertinggi itu harus dari kalangan Quraisy. Ini orang bebas merdeka bukan budak. Mimbabil aula budak. Maka sangat-sangat tidak layak untuk menjadi pemimpin. Namun aktualnya ketika sang budak yang sangat tidak layak menjadi pemimpin tersebut ternyata akhirnya berkuasa, tentunya dengan cara-cara yang tidak dibenarkan syar'i. Karena menjadi penguasa itu yang dibenarkan oleh syar'i, ya banyak caranya, dan tentunya ya penguasanya dari Quraisy. Namun al-muhim, penguasa ini seorang budak. Rasulullah SAW memberikan kondisi terjelek penguasa ini seorang budak. Maka kondisi seperti ini pun Rasulullah SAW memerintahkan untuk bersabar. Nah, wa qawlihi lil ansar, begitu pula sabda beliau alaihi salatu wasalam kepada ansar, Isbiru hatta talqauni alal haud. Sabar kalian sampai nanti kalian menjumpai aku di haud yaumul qiyamah, di telagaku. Nah. Qala wa laisa minas sunnah qitalu sultan fa inna fihi fasadad din wad dunya, dan bukan termasuk dari sunnah memerangi penguasa, mengangkat senjata, memberontak, entah pemberontakan dengan senjata, mengangkat senjata, ataupun dengan lisan memprovokasi dan yang lainnya, karena di situ ada perkara ini mengandung mafsadah dari urusan agama dan dunia. Kita sekarang tentunya berakidah, berbuat, berkeyakinan, tentu landasan kita Al-Quran dan Sunnah. Ya, kita berjalan di atas dalil dengan pemahaman salafil ummah. Tayyib. Namun dalil tersebut bukan semata-mata dalil yang kosong dari hikmah. Maka disebutkan oleh Al-Imamul Barbahari. Karena, kenapa kok syariat melarang ini? Melarang memberontak? Karena dalam perkara tersebut kerusakan yang besar, entah dari sisi agama ataupun dunia. Nah, dan ini sudah terbukti berulang kali sejak zaman dahulu kala sampai detik ini. Kejadian-kejadian yang menimpa di negara-negara, entah muslimnya atau kafirnya, jelas apabila negara Islam jelas. Bahkan perkara ini pun berlaku juga pada negara kafir. Ya, yang namanya pemberontakan tidak mendatangkan kecuali mafsadah, dan mafsadah mayoritasnya seperti itu. Berapa banyak negara hancur, berapa banyak negara akhirnya menjadi berantakan, bubar, sebabkan ini. Makanya negara-negara kafir yang mereka mengagung-agungkan demokrasi menurut lisan mereka itu bertindak represif terhadap hal-hal jika terjadi demonstrasi atau yang lainnya. Kita bisa saksikan negara Singapura itu tentara dan polisinya bertindak tidak ada toleransi, kalau permasalahan demo langsung dihabiskan. Kejadian setahun atau dua tahun yang lalu, ya, jarang terjadi demonstrasi di Singapura. Nah, karena memang permintaannya melarang, ketika terjadi langsung ditindak. Negara-negara yang mengatakan tentang demokrasi, kita lihat bagaimana mereka berbuat terhadap pelaku demonstrasi. Prancis baru-baru kemarin dengan istilahnya demonstrasi apa? Jaket kuning atau oranye. Lihat bagaimana apa yang dilakukan polisi dan tentara. Bahkan negara besar sekelas Uni Soviet ketika itu di tahun 90-an ketika menerapkan sistem politik yang dikenal dengan glasnost dan perestroika. Glasnost itu artinya keterbukaan. Apa maksud dari keterbukaan? Manifestnya bagaimana pelaksanaannya? Membuka ruang terbuka untuk menyampaikan aspirasi. Ya. Ini Soviet. Hancurnya gara-gara menerapkan sistem politik glasnost dan perestroika. Perestroika artinya restrukturisasi, glasnost keterbukaan. Akhirnya terjadi seperti itu. Nah, ketika ruang tersebut dibuka untuk umum menyampaikan kritik dan yang lainnya, silang pendapat yang tajam sampai akhirnya bubar. Les, dibuka pintu untuk menyampaikan kebebasan berpendapat menurut mereka, celaan demi celaan. Ini negara kafir pun merasakan, apalagi negara Islam. Berapa banyak pemberontakan di Jazair tahun 91. Ketika itu yang dikenal dipimpin oleh partai Al-Jabha Al-Islamiyah Lil-Inqadh, atau dalam bahasa Inggrisnya FIS. Nah, FIS, Front Islam, Front Islamic Salvation, atau yang seperti itu dah. Intinya Front, apa itu namanya, Islam dalam rangka Inqadh ini menyelamatkan Islam. Dalam kondisi ketika itu pemilu tahun 91 di Jazair itu dimenangkan oleh mereka yang menurut mereka partai politik Islam, dimenangkan oleh mereka, digagalkan oleh penguasa, hasil pemilu digagalkan. Tidak terima karena merasa ini ya. Nah, mereka sesuai dengan undang-undang yang berlaku menang pemilu digagalkan. Akhirnya yang terjadi ribuan darah tertumpah. Yang di mana Syekh Al-Albani telah berfatwa, Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin, sampai ditulis kitab Madarikun Nadhar. Nah, menjelaskan syubhat-syubhatnya kaum, Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin menyatakan untuk sabar. Nah, mereka merasa, ya Syekh, kita sudah menang, mayoritas kaum muslimin ya Syekh bersama kita. Namun memang bukan seperti ini caranya menghadapi penguasa, sabar. Harusnya sabar. Allah yang paling paham tentang makhluknya. Allah itu sang pencipta yang paling paham bagaimana mengatur makhluknya. Ketika Allah melalui sabda Rasulullah SAW menyebutkan, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang dia benci, maka hendaknya dia bersabar. Ini Ar-Rasul alaihi salatu wasalam yang menyampaikan, yang dimana beliau, wa mayantiku alil hawa, tidaklah berucap dari hawa nafsunya, in huwa illa wahyun yuha, wahyu dari Allah. Kalau sudah dengan penguasa, sabar. Lalu Musa dan Harun saja diperintahkan untuk bertemu Fir'aun dengan cara yang baik. Siapa Fir'aun? Nah, Ar-Rasul alaihi salatu wasalam muayyadun, diperkuat, didukung oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya. Ketika periode Makkah, mana ada Rasulullah s.a.w. memprovokasi sahabatnya untuk melawan para penguasa di Makkah ketika itu yang dipegang kuasanya oleh Quraisy. Loh, kalau mau Jibril atau Allah, Rasulullah berdoa. Bahkan ada dari sahabatnya yang meminta kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah ala tastansir lana, ya Rasulullah ala tada'u lana, ya Rasulullah, tidakkah engkau berdoa kepada Allah untuk minta pertolongan, tidakkah engkau berdoa kepada Allah untuk menolong kami. Nah, ijabalah Rasulullah alaihi salatu wassalam, innakum qaumun tasta'jilun, sesungguhnya kalian ini kaum yang tergesa-gesa. Sehingga barakallahu fikum, sangat jelas. Di negeri kita beberapa tahun yang lalu, dengan gerakan reformasinya, ini sekarang pencetus reformasi sekarang mau sekarang mengadakan kalau kalah pemilu, people power. Katanya seperti itu. Gerakan massa. Gerakan massa yang bagaimana? Dengan tumbangnya penguasa ketika itu dengan cara yang tidak dibenarkan syar'i, lepas berapa banyak bagian dari negara Indonesia. Timur-timur, Pulau Sipadan dan Ligitan bubar. Habis wibawa negara, jatuh wibawa negara di hadapan masyarakat internasional dan yang lainnya. Belum lagi pemberontakan demi pemberontakan semakin merajalela ketika itu. Nah, RMS-nya, gerakan separatisnya di Papua dan yang lain-lainnya. Bahkan daerah yang dikenal notabene sebelumnya tidak ada sama sekali separatisme, ingin memisahkan diri. Lantu masih ingat ketika itu di Batam bahkan, ingin memisahkan diri, sempat ada. Nah, ini hasil dari mukhalafah, pelanggaran dari apa yang disebutkan atau disyariatkan oleh Allah dan Rasul. Melawan penguasa itu tidak atau bermuamalah dengan penguasa itu ada caranya. Nah, Allah lebih paham. Jangan kita sok lebih berilmu dari Allah tentang sesuatu yang Allah ciptakan. A antum ma'lamu amillah? Apakah kalian yang lebih paham atau Allah yang lebih tahu? Kata Allah Subhanahu wa taala. Nah. Lawan kita ini perkara dalam permasalahan dunia saja menyerahkan kepada ahlinya. Ya kan? Perkara dunia kita serahkan kepada ahlinya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala zat yang maha Al-Alim, Al-Khabir, Al-Ghafur, Al-Aziz, Al-Jabbar, dan yang lain-lain yang maha mengetahui, maha adil, Al-Hakim, maha bijaksana, maha segalanya, yang paling paham. Sudah kita serahkan kepada Allah. Caranya ini, dibimbing menghadapi penguasa, sabar. Menghadapi penguasa, didoakan. Nah, menghadapi penguasa, nasihatnya bukan dengan ditampakkan di hadapan orang banyak. Bukan berarti kita tidak nasihat dan ingkar mungkar terhadap penguasa. Mau nasihat, datang. Nah, kepada penguasa datang. Seperti itu. Bukan di hadapan mimbar. Bukan dengan mengadakan people power dan yang lainnya, gerakan massa atau yang lainnya. Barakallahu fikum ikhwan. Yaman bubar, ya kan? Nah, Suriah, walaupun pemimpinnya seperti itu, penganut Syiah Nusairiyah yang lebih parah dan lebih jelek dari Rafidah, kalau tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan untuk mengganti pemimpin, jangan sekali-sekali mencoba-coba mengangkat senjata. Bubar akhirnya. Dan ternyata kalah. Nah, sampai sekarang kalah akhirnya. Seperti itu. Boleh kita melawan penguasa yang memang dia itu kafir, jelas-jelas sudah kafir, memang sudah bukan muslim, kafir. Itu pun ada syaratnya. Ya, yang pertama dipastikan memang kafirnya itu jelas. Engkau melihat sendiri sudah dia kafir, sudah tegak hujah. Ini yang pertama. Yang kedua, punya kemampuan atau tidak. Nah, kalau tidak, itu lo lihat Ar-Rasul alaihi salatu wassalam di periode Mekah yang tadi. Ya, ketika kaum muslimin masih lemah, padahal Rasulullah itu didukung, artinya Allah berada. Allah menguatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril ketika Ar-Rasul alaihi salatu wassalam di Taif dilempari oleh anak-anak kecil kaum sufaha dakwah, datang malaikat Jibril memperkenalkan kepada Rasul alaihi salatu wassalam, hadza malakul jibal, ini malaikat yang ditugaskan untuk mengatur gunung-gunung, apabila engkau berkenan silahkan untuk memerintahkan dia membalikkan gunung tersebut ke ahlu Taif. Loh, kalau Rasulullah mau, ya kan? Namun Rasulullah tidak melakukannya. Bersabar di Mekah periode tersebut. Penguasanya ketika itu orang kafir, sudah jelas. Quraisy ketika itu kafir. Orang musyrikin. Tidak ada pemberontakan, tidak ada pembunuhan senyap dan yang lainnya. Nah, maka jelas di sini bahwa yang namanya mengangkat senjata melawan penguasa itu membawa mafsadah yang sangat besar. Baik. Qala rahimahullah wa yahillu qital khawarij idza aradu lil muslimina fi anfusihim wa amwalihim wa ahalihim wa laysa lahu idza farakuhu an yatlubahum wa la yujhiz ala jarihihim wa la ya'khud fai'ahum wa la yaqtul asirahum wala yatba' mudabirahum. Maka sekarang beralih pada permasalahan memerangi Khawarij. Siapa itu Khawarij? Khawarij itu kelompok yang meyakini akidahnya itu adalah orang yang melakukan dosa besar kafir. Termasuk penguasa kalau melakukan dosa besar kafir. Sehingga menurut mereka harus diperangi. Ini Khawarij. Ya. Karena di situ ada sekelompok orang, dia memerangi penguasa, namun bukan karena keyakinan penguasa tersebut kafir, tidak. Namun karena entah masalah dunia atau ada takwilat, ada syubhat, entah urusan rebutan harta atau kekuasaan atau daerah tanpa disertai akidah pengkafiran pelaku dosa besar. Ini dinamakan dengan al-bughat. Ya. Kalau Khawarij itu ada keyakinan kafir pelaku dosa besar. Ini Khawarij. Adapun al-bughat, dia sama-sama memberontak namun tidak disertai keyakinan ini. Keduanya harus diperangi. Kata al-muallif, halal untuk memerangi Khawarij. Idza aradu lil muslimin fi anfusihim. Apabila mereka Khawarij memulai memerangi kaum muslimin. Nah, boleh untuk diperangi walaupun Khawarij itu pun bermacam-macam. Khawarij yang memiliki pasukan, memiliki bendera ini sebagaimana Ali bin Abi Thalib tidak langsung diperangi, namun apa? Nasihat, mengutus Abdullah bin Abbas. Ya, nasihat dahulu. Seperti itu. Ali bin Abi Thalib mengutus Abdullah bin Abbas agar menasihati mereka Khawarij. Punya kekuasaan ketika Khawarij, punya pasukan yang besar. Yang akhirnya dengan seizin Allah Subhanahu wa taala Abdullah bin Abbas berhasil memahamkan dan memelekkan mereka, sebagian besar dari Khawarij itu akhirnya rujuk dan bertaubat dari akidahnya. Sebagian kecil masih bertahan. Nah, maka tipe yang sepertinya memiliki bendera, nasihati dulu. Adapun yang tidak memiliki bendera, orang-orang tertentu, ya, sebagian kecil ini boleh langsung diperangi. Nah, fikih tentang peperangan menghadapi Khawarij ini yang pertama kali disunahkan oleh Ali bin Abi Thalib. Tentunya dengan hadis yang ada atau beliau dengar dari Rasulullah alaihi salatu wasallam tentang Khawarij. Artinya beliau melakukan peperangan dengan Khawarij yang akhirnya peperangan beliau melawan Khawarij ini jadikan tolak ukur bagi kaum muslimin setelah itu bagaimana cara memerangi Khawarij. Itu bukan beliau semata-mata dari ra'yu beliau, namun juga hadis Rasul alaihi salatu wasallam yang beliau dengar. Makanya di sini disebutkan di antaranya, kalau mereka Khawarij ini ketika perang kabur, sudah enggak usah dikejar. Ada yang terluka, enggak usah kemudian diteruskan. Nah, hartanya jangan diambil. Tawanannya enggak boleh dibunuh. Ini ya. Orang yang kabur jangan diikuti, biarkan saja sudah. Ini Khawarij seperti ini. Mengapa? Karena mereka alas sahih, mereka masih bagian dari kaum muslimin. Perbedaan Khawarij dengan Bughat, Bughat itu yang tadi ya, misalnya sekarang pemberontak, nah, separatis, dia gak ada sangkut pautnya dengan ini pemimpin ini muslim atau tidak, pokoknya ingin memisahkan diri dari negara tertentu misalnya. Maka ini disebut bughat. Nah, kalau disertai dengan keyakinan bahwa pemimpin tersebut kafir, maka ini Khawarij. Ya. Kalau bughat itu bil ijma bahwa mereka masih kaum muslimin. Adapun khawarij, ada perselisihan pendapat di antara ulama, apakah mereka ini kafir ataukah masih muslim. Syekh bin Baz, Syekh Ubaid, dan sebagian ulama yang sebelumnya berpendapat bahwa khawarij ini kafir. Nah, namun banyak dari kalangan ulama yang mengatakan khawarij ini masih bagian dari kaum muslimin. Di antaranya salah satu hujahnya ini, Ali bin Abi Thalib tidak memperlakukan mereka sebagai orang-orang kafir. Nah, harta yang tidak diambil, ya, tawaran perangnya tidak dibunuh, tidak jadikan budak dan yang lainnya. Nah, maka intinya khawarij itu halal untuk diperangi, sebagaimana bughat juga halal untuk diperangi. Tentunya yang membawa bendera peperangan melawan mereka adalah penguasa. Nah, baik, sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah, nah, fadal Aba Qais. Di luar tema. Arisan. Dibelikan barang. Yang ini sekarang arisan untuk beli barang. Nah, yang pertama harus diketahui dulu arisan, apa hukumnya arisan. Arisan hukum asalnya boleh, selama di situ tidak ada pelanggaran-pelanggaran syar'i. Nah, ya. Di situ juga prinsipnya adil sama rata. Karena namanya arisan, itu membantu seseorang untuk mendapatkan duit karena dia tidak bisa mengumpulkan secara kontan, butuh dicicil. Ya sudah, arisannya dapat 10 juta, ya 10 juta semuanya. Arisan barang, ini hati-hati arisan barang. Barangnya ini, kalau barang besar atau berjangka waktu panjang, lihat. Jangan sampai yang pertama dapat dengan harga murah, yang berikutnya karena sudah berjalan waktu, akhirnya dapat harga yang mahal, gak terbeli. Al-muhim, arisan kalau sifatnya adil, itu gak ada masalah. Terus sekarang permasalahan berikutnya, ini yang mengadakan arisan, dia juga yang menjual barang. Seperti itu. Maka apa hukumnya? Gak ada masalah entah dia atau orang lain. Yang penting memang barang, bahwa sepakat semuanya pingin barang tertentu. Ya, kebetulan dia yang menjual. Dilihat harganya saja. Kalau memang harganya masih masuk harga pasaran, gak ada masalah. Dia statusnya sebagai penjual, kebetulan dia juga yang mengadakan arisan misalnya, seperti itu. Nah, kalau murni permasalahannya seperti itu, enggak ada masalah. Yang penting harganya masih sesuai dengan harga pasaran, ini enggak ada masalah insya Allah. Nah, barakallahu fikum. Yang lain? Pemilu misalkan yang satu jelas kafir, yang satunya muslim. Ini penguasa tertinggi atau bawahannya? Hah? Penguasa tertinggi. Alhamdulillah di negara kita masih belum. Ntar tunggu kalau terjadi, tanya lagi. Karena di tiap tempat tuh berbeda, kondisinya berbeda, daerahnya juga berbeda. Maka terhadap sesuatu yang belum terjadi dengan kondisi yang berbeda di tempat lain, gak sama, jangan berandai-andai dahulu. Nah, seperti itu. Baik. Yang pasti ya ikhwan, kita bantu ya, siapapun pihaknya, entah itu pemerintah atau penguasa atau siapa saja, untuk berusaha mendinginkan suasana. Nah, ini sekarang mulai diembuskan oleh si Amin Rais, People Power, gerakan massa. Kalau kalah, maka gak ada urusannya dengan Mahkamah Konstitusi, People Power katanya seperti itu. Kita ini bukan pendukung siapa-siapa dalam pemilu ini. Kita ini sami'na wa ta'na terhadap penguasa yang sah. Siapapun dia orangnya, selama dia masih muslim dan menampakkan keislaman. Kita enggak peduli paslon 03 atau 04. Ya. Enggak peduli kita. Tapi kita ini sami'na wa ta'na terhadap penguasa yang sah. Kita sabar terhadap kezaliman mereka, kita menasihati mereka dengan cara yang baik, dengan cara yang tersembunyi, tidak ditampakkan, seperti itu. Ini hati-hati ya, kita jangan sampai akhirnya terjebak oleh pembicaraan 05 atau 06. Nah, barakallahu fikum ya ikhwan. Apa kita dibilang tidak taat kepada pemerintah bila kita memakai tabung gas yang di situ tertulis hanya untuk rakyat miskin? Iya betul. Kalau pemerintah menerapkan itu hanya untuk rakyat miskin, ya, ya berarti yang kaya nggak boleh. Itu peraturan pemerintah. Nah, maka pakai tabung gas yang bukan untuk rakyat miskin. Tapi sekarang miskinnya itu kan patokannya bagaimana seperti itu, ya? Patokan kaya itu di, menurut pemerintah yang bagaimana? Itu ada aturannya itu. Coba diperjelas kepada pemerintah setempat. Nah, ya dikatakan kaya itu dengan penghasilan seberapa? Nah, seperti itu. Ya, yang pasti ini memang peraturan yang dibuat dalam rangka kemaslahatan bersama. Ya, hanya untuk rakyat miskin. Betul, nggak ada salahnya kita. Peraturan yang diterapkan oleh pemerintah, selama di situ tidak ada dalil yang melarangnya, walaupun di situ tidak ada dalil yang memerintahkan, namun juga tidak ada dalil yang melarangnya, artinya perkara yang mubah, dan penguasa memerintahkan kita dengan sesuatu tersebut, maka wajib bagi kita untuk taat. Pakai helm, lampu merah, pakai SIM. Nah, ini. Hah? Loh, ini jangan diremehkan nih masalah akidah ini. Sehingga ketika tabung gas hanya untuk rakyat miskin, wajib kita untuk mengikuti aturan ini. Ya, tapi kan dilihat. Ya. Miskin dan kayanya itu siapa mereka? Karena tabung gas itu diperuntukkan orang yang tidak mampu dan disubsidi oleh pemerintah, betul. Terus bagaimana solusinya? Ya sudah, kalau memang betul kaya, enggak susah beli tabung yang bukan subsidi, beli aja yang melon merah itu, yang merasa dirinya kaya. Nah, kalau yang belum punya rumah, rumah masih numpang, masih ngontrak misalnya, ya itu jelas. Tapi yang sudah punya rumah, mobil misalnya, penghasilan di atas berapa juta misalnya, masa berat tinggal beli tabung gas yang non subsidi seperti itu. Ini disubsidi oleh pemerintah buat rakyat miskin nih, yang masih kontraktor, yang masih rumahnya numpang misalnya. Nah, barakallahu fikum. Sehingga solusinya ya ikut saja aturan pemerintah. Nah, baik, insyaallah cukup ya. Besok anafadal ah yoga Abu Muhammad. Sama siapa? Janganlah. Hukum asalnya sesuatu itu enggak perlu ditanyakan. Kalau memang tidak ada indikasi yang kuat, ya jangan tanya ini makanan dari apa, dalam rangka apa, acara apa. Takaluf. Orang kasih terima saja. Seperti itu. Ini hukum asalnya. Rasulullah menerima hadiah dari Yahudi. Seperti itu. Diterima langsung. Padahal Yahudi ya ma'ruf. Suka makan riba, suka makan uang haram. Diterima aja. Taib, ada apa namanya, bukti yang kuat atau memang udah jelas bahwa itu acara-acara tidak benar ya? Kalau seperti itu gak ada masalah. Jangan dimakan. Jelas dong di depan rumahnya acara bid'ah misalnya. Nah, terus kemudian dibagi-bagi, jelas. Namun tidak ada sesuatu tiba-tiba memberi, terima saja. Nah, seperti itu. Yakin. Kalau belum dimakan ternyata akhirnya kita tahu bahwa itu acara bid'ah, kasihkan aja kambing atau kucing. Seperti itu. Karena fatwanya Syekh Ubaid jelas ya. Sesuatu yang didapat dari apa, dari acara yang melanggar syar'i, acara bid'ah seperti itu, maka jangan dimakan makanan tersebut. Ya Syekh Ubaid ketika datang ke Indonesia ditanya dengan pertanyaan seperti ini. Nah, barakallahu fikum. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.